Dewanti Soteng Nugroho Audio Rental. Siapa dia? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tasya Rusmala New Bintang Yanila. Oh, kasih buat bapaknya yang udah sawer. Semoga tambah banyak rezeki. Amin.